datang untuk aku. Katanya abang rindu kepadaku. Kenapa baru satu jam saja abang sudah rapi-rapi mau pergi lagi. Katanya abang rindu padaku. Rapi-rapi mau pergi lagi. Katanya abang rindu kepadaku. Satu jam lagi.